Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala jalla wa ala ala ni'amihi alaina wa atammaha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala terhadap kitab Usulus Sunnah lil Imami Ahmad rahimahullah, masih di dalam permasalahan iman terhadap takdir yang baik dan yang buruknya. Nah, beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, wa tasdiqu bil ahadithi fihi, dan membenarkan hadis-hadis yang terdapat di dalamnya, yakni di dalam perkara iman dengan takdir. Min al-ahadits allati dzakarnaha mithla hadits Jibril aidan an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yakni an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hadza fit taqdiril 'am allazi marja'uhu ilmu Allahi as-syamil as-sabiqu wa marja'uhu ma katabahu Allahu tabaraka wa ta'ala fil lawhil mahfuz. Di antara hadis-hadis yang kami telah sebutkan yang menjelaskan tentang iman di dalam takdir, semisal hadis Jibril alaihi salam, antum minal bil qadari khairi wa syarrih, hadis Jibril yang ma'ruf dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman dan rukun ihsan. Maka beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya termasuk di dalam arkanul iman. Naam. Hadis ini menjelaskan tentang takdir al-am, takdir yang bersifat umum. Alladhi marja'uhu, yang sumbernya takdir ini adalah dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang syamil, yang sadiq, ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu dan yang terdahulu. Demikian pula marja'uhu ma katabahu Allah tabaraka wa ta'ala fil lawhil mahfuz. Takdir umum yang umum ini sumbernya adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tulis di dalam lawhil mahfuz. Jadi apa yang tertulis di dalam lawhil mahfuz yang itu adalah merupakan ilmu Allah yang syamil, ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu dan as-sabiq, yang terdahulu, maka dikatakan takdir al-am. Semua itu adalah takdir yang sifatnya umum, mencakup segala sesuatu, apa yang akan terjadi sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Maka telah tertulis segalanya di lauhil mahfuz. Ini disebut oleh para ulama dengan takdirul am, takdir yang bersifat umum. Demikian pula di sana ada takdir-takdir yang lainnya yang dimasukkan oleh para ulama sebagai jenis-jenis takdir, yaitu takdir al-umri, takdir yang bersifat umur. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu tentang umur manusia, hadis yang juga telah kita hafalkan kebanyakan dari ikhwan di dalam kumpulan hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني 40 40 ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات bikatsbi rizqihi wa jalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun fa hadha yusamma bitaqdiril umri. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Ibnu Mas'ud, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan ciptaannya di dalam perut rahim ibunya 40 hari berupa nutfah, air yang terpencar, yang memancar, yakni air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian 40 hari pula berupa segumpal darah, kemudian mudghatan mithla dzalik, menjadi segumpal daging juga dalam 40 hari. Kemudian diutuslah para malaikat, diutuslah malaikat, yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihi salam. Fayu'maru bi arba'i kalimatin, lalu diperintahkan untuk menulis 4 kalimat, yaitu ditulis rezekinya, ajalnya, amalannya, ya, syaqiyun au sa'idun, sengsara atau bahagia. Jadi ini 4 perkara: rezeki, ajal, amalan kesengsaraan atau amalan kebahagiaan. Maka hadis ini dijelaskan oleh para ulama dimasukkan dalam jenis takdir al-umri, takdir tentang umur setiap manusia, bahwa umur setiap manusia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian. Nah, tetapi takdir ini tidak terlepas berada di bawah takdir al-am, takdir yang umum. Karena sebagaimana yang kita ketahui di dalam hadis yang sahih, bahwasanya menyambung silaturahim itu bisa menambah rezeki dan menambah umur. Nah, maka umur yang ditambah dengan sebab silaturahim, menyambung silaturahim, ini tidak merubah takdir yang terdapat di Lauhil Mahfudz yang disebut dengan takdir al-am, takdir yang umum. Karena semua takdir yang bersifat umur ini juga telah ada rinciannya di dalam takdirul am. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menulis, ya, takdir ajalnya seseorang, umurnya seseorang hamba, misalnya 60 tahun, ya, bersamaan dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya bahwa hamba yang umurnya tadi 60 tahun kemudian ditakdirkan pula dia menyambung silaturahim, kemudian Allah menambah umurnya, ya, menjadi 80 tahun misalnya, maka 80 tahun rincian-rincian tersebut telah ada di dalam takdir al-am, telah terinci di dalam takdir Lauhil Mahfudz yang umum. Ya, oleh karena itu dibagi-bagi oleh para ulama, diklasifikasi oleh para ulama dari jenis-jenis takdir ini. Yang pertama adalah takdir al-am yang mencakup segala takdir yang ada di dalamnya, dari takdir al-umri dan takdir yang lainnya, yaitu takdir sanawi, nah, takdir yaumi, takdir tahunan, takdir harian, dan selainnya. Ya. Nah, jadi ini takdir umri. Wa hunaka takdirun sanawiyun, di sana ada takdir tahunan, yakni lailatul qadar. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Dan di dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, Nah, ini disebut dengan takdir sanawiyun, takdir tahunan, setiap tahun. Ya, di situ ada Lailatul Qadar yang pada malam itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, turun para malaikat membawa rahmat, mengampuni dosa. Ya. Memanjangkan umur dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk perubahan pada nasib seorang hamba di setiap tahunnya. Ya, di malam Lailatul Qadar ketika hamba itu menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga takdir tahunan di dalam setiap malam Lailatul Qadar ini telah terdapat rinciannya di dalam takdir al-am. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya kami menurunkan pada malam mubarakah, ya, menurunkan Al-Qur'an maksudnya di malam mubarakah, malam yang diberkahi, yakni di malam Lailatul Qadar, malam Ramadan. Disebutkan oleh ahlu tarikh wa ahlu tafsir bahwasanya terjadi pada 17 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar pada malam, ya, apa? 27. Nah, karena Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir. Ya, 21 sampai seterusnya. Inna kunna mundhirin, sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara yang hakim. Naam, dengan bijaksana, dengan hikmah. Naam, maka dikatakan di sini fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan, dirinci segala perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah takdir sanawiyun. Nah, takdir sanawiyun yang semuanya ini tidak merubah takdir yang terdapat di dalam Lauhil Mahfuz yang disebut dengan takdir al-am. Fa yaktubu fiha Allah maqadir ma yajri 'alal 'ibad min a'malin salihah wa sayyi'atin wa masa'ib wa ma syakala dhalik. Hada yusamma taqdir as-sanawi alladhi yuqaddiruhu Allah fi hadhihi al-lailah. Pada malam itu Allah menulis, ya, segala takdir yang berlangsung pada setiap hamba dari amalan-amalan solehnya dan amalan-amalan kejelekannya dan musibah-musibah dan sebagainya yang akan menimpa, yang akan terjadi pada diri seorang hamba, ya, di malam itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang akan terjadi tahun berikutnya. Jadi di malam Lailatul Qadar itu ditulis oleh Allah takdir dari setiap hamba, apa yang akan terjadi pada dirinya pada selama setahun itu dan datang lagi malam Lailatul Qadar yang berikutnya. Nah, ditulis takdirnya dari amalan solehnya, amalan kejelekannya, musibah-musibah, nikmat dan semuanya. Ya, ini dikenal dengan takdir sanawi yang Allah takdirkan pada malam tersebut. Ini juga telah terdapat rinciannya di dalam takdir al-am. Tsumma hunaka taqdirun yaumiyun wa huwa ma yaf'aluhu al-ibad wa yaktubuhu 'alaihimul malaa'ika yauman fa yauman. Kemudian di sana ada takdir yang disebut takdir harian. Itu apa yang dilakukan oleh setiap hamba dalam setiap harinya dan ditulis oleh para malaikat, ya, hari setiap hari, hari demi hari. Ditulis oleh seluruh malaikat semua apa-apa yang dilakukan oleh hamba tersebut dalam kesehariannya, dalam setiap harinya. Nah, ini disebut dengan takdir yaum. Di antara dalilnya adalah hari Senin dan Kamis. Pada hari Senin dan Kamis juga biasa disebut dengan takdir mingguan. Ya. Pada Senin dan Kamis para malaikat menghadap kepada Allah, kemudian menampakkan, memberitakan segala catatan-catatannya tentang catatan setiap hamba di hari Senin dan Kamis, yang di situ Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Ya. Nah, dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat yang melapor tersebut bahwa tulislah amalan-amalan kebaikannya dan hapuslah amalan-amalan kejelekannya. Nah, maka ditulis oleh malaikat kebaikan-kebaikannya, amalannya, dan dihapus amalan kejelekannya. Ini juga adalah takdir yang dikenal dengan takdir yaumiyun, takdir harian. Nah, semua ini rinciannya terdapat di dalam takdir al-am. Nah, ini pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat. Di sana ada pendapat yang kedua, bahwasanya takdir itu adalah tidak ada yang berubah, ya, tidak ada yang berubah. Takdir yang ada di Lauhul Mahfuz bisa berubah, ya, takdirul am ini bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua. Dan yang benar adalah pendapat yang pertama yang telah disebutkan Syekh di sini, bahwa takdir al-am ini tidak ada perubahan. Mulai 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ditulis oleh Allah sampai hari kiamat. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Ini pendapat yang kuat. Adapun takdir-takdir yang menunjukkan perubahan itu berada di dalam rincian-rincian dari jenis-jenis takdir, dari takdir sanawiyun, takdir yaumiyun, takdir umriyun, dan yang lainnya. Nah, adapun pendapat yang lain mengatakan bisa, ya, takdir di Lauhul Mahfuz itu dapat berubah sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Nah, sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan, dari takdir sanawiyun, dari takdir umriyun, dari takdir yaumiyun, menunjukkan bahwa takdir yang di Lauhul Mahfuz itu bisa berubah. Nah, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, di antaranya yang berpendapat dengan ini adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan ini pendapat yang keliru. Pendapat yang benar bahwasanya takdir umum tidak, takdir Allah yang am tidak ada perubahan. Semua sudah terinci di dalamnya. Nah, waqal, kemudian Imam Ahmad berkata rahimahullah, wal imanu biha, dan beriman dengannya, beriman dengan segala nas-nas yang ada tentang takdir. Ya, hadis-hadis atau ayat-ayat dan hadis-hadis tentang takdir kita wajib beriman dengannya. La yuqalu lima, ya, tidak boleh dikatakan atau bertanya kenapa. Lima fa'alallahu kada, walima qaddara kada, walima amara bi kada, walima naha an kada. Nah, tidak boleh kita katakan kenapa. Kenapa Allah mentakdirkan demikian? Kenapa Allah berbuat demikian? Kenapa Allah memerintahkan demikian? Kenapa Allah melarang demikian? La yuqalu lima wala kaifa, tidak pula kita berkata kaifa, bagaimana mungkin bisa terjadi seperti ini? Bagaimana mungkin bisa terjadi seperti ini? Innama huwal iman wal istislam wat taslim. Akan tetapi yang benar sikap kita adalah beriman, istislam, ya, berserah diri, wat taslim, dan menerimanya. Ya, li'anna hadhihi at-tasaulat qad takunu nashi'atan 'anil i'tiradat 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ala qadarihi 'ala syar'ihi 'ala amrihi wa nahyihi. Fama 'alaika illa bit-taslim khassatan fi babil qadar. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan lima, wa kaifa, kenapa bisa, bagaimana mungkin demikian, ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini biasanya bersumber dari i'tiradat, penentangan, ya, penentangan, ya, tidak adanya penerimaan terhadap Allah Subhanahu wa taala di terhadap apa yang ditakdirkan, terhadap syariatnya, terhadap perintah dan larangannya. Maka tidak dibenarkan sikap kita melainkan taslim, melainkan berserah diri dan menerimanya. Nah, khassatan fi babil qadar, secara khusus dalam bab tentang takdir, ya, tidak lain kita harus pasrah dan menerima, meyakini bahwa itu hikmah dan kehendak dan adanya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena bab al-qadar kama yuqal sirrullah tabaraka wa taala. Kita memilih sikap taslim dan tidak ada yang lainnya. Karena bab pembahasan tentang takdir ini sebagaimana dikatakan, dia adalah sirrullah tabaraka wa taala, rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Fama 'arafta minhu fahmadillah. Maka ketika engkau mengetahui, ya, sesuatu yang terjadi bahwa itu dari Allah berupa kebaikan, fahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam ta'rif fama 'alaika illa taslim. Dan apa yang kau tidak tahu dari kejadian-kejadian, ya, maka tidak ada sikap yang pantas bagimu kecuali taslim, kecuali penerimaan, ketundukan. La taqul lima wala kaif. Jangan engkau katakan kenapa dan bagaimana mungkin. Innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Akan tetapi sepantasnya dan seharusnya kita hanya tasdiq, pembenaran dan beriman dengannya. Hadza al wajib alal muslim. Inilah yang wajib atas setiap muslim. Wa hadza muqtada syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan ini termasuk, ya, konsekuensi dari persaksian la ilaha illallah dan anna muhammadar rasulullah kita. Nah, persaksian kita la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah artinya kita harus tunduk, ya, kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kejadian, bahwa itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan di atas hikmah dan keadilannya. Nah, inilah di antara syurut, di antara kandungan, ya, ucapan kita la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, artinya pasrah menerima segala apa yang datang dari Allah tabaraka wa taala. Demikian pula apa yang datang dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam, annaka mustaslim lillah fi ma ya'muru bihi wa yaha anhu wa yashra'uhu wa fi ma yuqaddir alaik min khairin wa syarrin. Naam, bahwasanya engkau istislam, berserah dirinya kepada Allah dalam segala apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, apa yang Allah syariatkan, dan apa yang Allah takdirkan atas dirimu berupa kebaikan atau kejelekan, berupa kebaikan atau kejelekan. Demikian, ya, keterangan Syekh Rabi Hafidhahullah Ta'ala. Kemudian ucapan yang berikutnya dari Al-Imamu Ahmad Rahimahullah. Nah, jadi demikian sikap kita di dalam perkara takdir ini. Wajib beriman dan membenarkannya. Nah, waman, kemudian berkata Imam Ahmad Rahimahullah, waman lam ya'rif tafsir al-hadith wa yablughuhu aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu fa alayhi al-imanu bihi wa taslimu lahu mithlu hadith as-sadiq al-masduq wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar wa mithlu ahadith ar-ru'ya kulliha wa in na'ti 'anil asma' wastawhasha minha al-mustami' wa innama 'alayhi al-imanu biha wa an la yarudda minha harfan wahida wa ghayruha min al-ahadith al-ma'thurat 'anil thiqat. Nah, kata beliau, dan orang-orang yang tidak mengetahui tafsir hadis atau tidak sampai akalnya. Jadi kalau datang suatu hadis, seseorang misalnya dia tidak tahu apa penafsirannya, ya, dan akalnya tidak sampai untuk memahami hadis tersebut, maka faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu fa alaihi al-iman bihi wa taslimu lahu. Kalau memang hadis itu ya berhubungan dengan perkara-perkara gaib misalnya, maka baginya iman dan berserah diri, ya, iman dan berserah diri, seperti hadis tentang as-sadiqul masduq, yakni hadis Jibril, nah, yang menyebutkan tentang perkara takdir, perkara gaib, maka wajib beriman dan bertaslim. Atau hadis tentang ru'ya, tentang melihat Allah di yaumul kiamah nanti, juga wajib kita beriman dan berserah diri, karena itu perkara gaib. Naam. Wa in na'ti 'anil asma' wastauhasha minha al-mustami'. Sekalipun na'ti di sini dikatakan dalam nuskha nabat. Sekalipun ya kita mendengarkan, kita datangi dari datang hadis itu dari berita-berita yang kita dengarkan, ya, kemudian menyebabkan al-mustami' bingung. Naam. Maka tidak perlu kita bingung, kita hendaklah beriman dan tidak menolaknya satu huruf pun. Ya, satu huruf pun tidak boleh kita menolak dari hadis-hadis yang datang, yang memang hadisnya adalah hadis sahih. Hadis sahih. Naam. Istauhasa, yakni tercengang, ya, orang yang mendengarkan hadis itu tercengang, yakni heran, mungkin belum pernah mengetahui sebelumnya, mendengarkan sebelumnya, sebagaimana di zaman kita sekarang ini ketika kita menyampaikan tentang sifat-sifat Allah. Nah, maka para pendengar biasanya heran. Nah, maka ketika yang membawa, yang menjelaskan itu membawa dalil hadis-hadis yang thiqah, yang terpercaya, maka tidak lain dan tidak bukan, ya, melainkan kita harus iman was tasdik, beriman dan membenarkannya, dan sama sekali tidak boleh kita menolak satu huruf pun yang terdapat di dalam hal tersebut dari perkara-perkara gaib. Nah, kata Syekh, ba'dun nusus qadala tafhamuha walakin ma hiya al-hikmah wal ghayatu minha. Sebagian nas-nas kita tidak mampu memahaminya, akan tetapi apakah hikmah dan tujuan, ya, dari nas-nas tersebut yang tidak mampu kita pahami, tapi itu adalah rahasia, ya, rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita dapatkan nas-nas yang seperti ini, fa'alaika bil iman wat tasdiq li'anna hadha muqtada' al iman wa muqtada' at tasdiq, amantu bil ghaib, amantu bi anna muhammadan haqqun wa anna al qur'ana haqqun wa ma ja'a bihi muhammadun haqqun wa annahu la yantiqu 'anil hawa fama arafta fal hamdulillah wa ma lam ta'rifhu faqilhu ila 'alimihi wa qad kafaka. Naam. Wajib kita beriman dan membenarkannya, karena inilah konsekuensi daripada iman, ya, dan tasdik. Maka hendaklah engkau beriman kepada perkara yang gaib, engkau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman yang hak, engkau beriman terhadap Al-Qur'an, iman yang hak, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, karena semua apa yang dibawa oleh beliau tidak lain dan tidak bukan melainkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hawa nafsu. Maka apa yang engkau ketahui, falhamdulillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang engkau tidak ketahui, maka serahkanlah kepada yang mengetahuinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian yang seharusnya ditempuh oleh setiap muslim, setiap hamba-hamba Allah, di dalam menyikapi hadis-hadis yang sifatnya gaib, ya, rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ketika kita mampu untuk menggali hikmah-hikmahnya, maka itu baik. Ketika kita tidak mampu menggalinya dan mengetahuinya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahuinya, yang mengetahuinya. Naam. Kemudian as'ilatu ad-dars, di tengah-tengah pelajaran ini ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para mad'u, para ikhwan yang hadir dalam pembahasan kitab ini. Nah, maka dinukil pula di sini as'ilah, pertanyaan-pertanyaan dalam pelajaran Syekh terhadap kitab Usul As-Sunnah. Nah, soal yang pertama, kata beliau, kata penanya, hunaka min ikhwanina salafiyin mayujalisuna ahlal ahwa. Sa'adzkuru ba'dal amthila lakum. Qad hasala hadha li ibni Aqil wa hasala lil Baihaqi wa hasala lil Harawi wa hasala li kathirin wa kathirin ala imtidadi tarikh al-islami wal kathir igtarru bi anfusihim wa jalasu ahlal ahwa fadha'u wa fi hadha al-asl ibarun wa idhat kathiratun wa kathiratun hasalat li unasin kanu yattabi'una salaf salafiyin falimujalasatihim wa mukhalatatihim wa qira'atihim li kutubi ahlil batil nahaw tahu wada'u. Naam. Jadi pertanyaannya demikian. Di sana ada sebagian saudara-saudara kita yang mengaku sebagai salafiyin, tapi mereka duduk kepada ahlul ahwa, ya, para ahli-ahli bid'ah yang berbicara dalam agama Allah dengan hawa nafsu, dengan akal dan perasaan. Ya, maka bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini, ya, yang mengaku sebagai salafiyin? Maka dijawab oleh beliau, hafizahullah, aku akan menyebutkan sebagian contoh-contoh pada kalian. Nah, yaitu telah terjadi ini kepada Ibnu Aqil. Ibnu Aqil, ya, ini penulis kitab Nahwu yang sangat terkenal, ya, Alfiyah Ibnu Aqil. Nah, akhirnya beliau terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan karena duduk dengan ahlul ahwa. Demikian pula terjadi pada Imam Al-Baihaqi, terjadi pada Imam Al-Harawi. Imam Al-Baihaqi adalah termasuk pemilik kitab Sunan Al-Baihaqi. Nah, terjadi pada diri beliau sehingga, ya, memiliki kesalahan-kesalahan, tetapi tidak mengeluarkan dari wilayah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, akan tetapi ini adalah akibat karena mujalasah dengan ahlul ahwa. Demikian pula terjadi pada Imam Al-Harawi. Imam Al-Harawi adalah juga salah satu ulama yang khusus dalam bidang hadis, sehingga beliau punya kitab Gharibul Hadis. Nah, juga terjadi pada diri beliau, wa hasala li katsirin wa katsir, dan terjadi pada banyak ulama, ya, berdasarkan perjalanan sejarah Islam. Nah, banyak dari mereka irtaru bi anfusihim, tertipu dengan kecerdasan diri-diri mereka sehingga duduk dengan ahlul ahwa fada'u, akhirnya mereka terlalaikan, ya, menjauh dari manhaj yang benar. Maka di dalam prinsip ini terdapat ibar, ya, pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat yang banyak di mana kebanyakan manusia terjatuh. Nah, terjatuh setelah bergaul dengan tokoh-tokoh bid'ah. Nah, dan kebanyakan terjadi pula pada orang-orang yang mengikuti salafiyin, ya, yang yakni mereka mengaku sebagai salafiyin ahlus sunnah. Terjadi pada diri mereka juga karena bermuda-muda mujalasah dengan ahlul ahwa, akhirnya dha'u. Nah, ya, terjatuh, tergelincir dari manhaj salaf. Ya, ada juga sebab membaca kitab-kitab mereka, kitab-kitabnya ahlul batil. Jadi selain ada yang bermajelis, ya, bergabung bersama mereka, ada juga melalui membaca kitab-kitab mereka. Membaca kitab-kitabnya ahlul batil juga ini dapat melalaikan, menjatuhkan, menggelincirkan dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kalau di zaman sekarang, ya, kaum muslimun banyak yang membaca kitab-kitabnya Sayyid Qutb, ya, terutama tafsir fi dhilalil Quran yang sangat terkenal, ya, tetapi kitab yang penuh dengan kesalahan-kesalahan, bahkan kesesatan-kesesatan dalam perkara akidah. Nah, termasuk akidah wahdatul wujud, ya, penyatuan sang khalik dengan makhluk hamba. Nah, ini terdapat, ya, penyimpangan pada kitab-kitabnya Sayyid Qutb. Juga demikian, ya, yang sangat terkenal juga banyak dibaca oleh kaum muslimin adalah kitab Al-Um, apa? Nah, apa kitab yang terkenal ini? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Hah? Yang sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Kitabnya Imam Al-Ghazali apa? Ihya Ulumuddin. Nah, kitab Ihya Ulumuddin juga sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia dan menyebar, kebanyakan dibaca oleh kaum muslimin, juga menyesatkan. Karena Imam Al-Ghazali sendiri rahimahullahu taala bertobat di akhir hidupnya. Dalam biografi beliau berdasarkan riwayat yang sahih, perawi-perawi yang sahih, yang thiqah, ya, menyatakan bahwasanya Imam Al-Ghazali di akhir hidupnya bertobat setelah mempelajari membaca sahih Al-Bukhari, kitabnya Imam Bukhari, hadis-hadis sahih. Beliau membaca itu dan mempelajarinya. Di akhir hidupnya beliau memeluk kitab tersebut dan berkata, ya, hidup umurku selama itu tersia-siakan. Ya, umur beliau selama itu tersia-siakan. Nah, itu pernyataan Imam Al-Ghazali sebelum meninggal dunia rahimahullahu taala, bertobat dari kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya, kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, seandainya beliau masih hidup, beliau akan menjelaskan, ya, dan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalamnya. Tetapi Allah mentakdirkan meninggal dunia, tapi bertobat sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Nah, bertobat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan memberikan balasan yang setimpal terhadap kebaikan-kebaikannya dan mengampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir. Nah, terakhir fanasihatu lihaula an yastafidu min ikhwanihim wa yastafidu qabla dhalika min hadzal manhaj al-'azhim alladhi yahuthuka 'ala as-salamati wan najati bi nafsika fa Allah inna as-salamata la ya'diluha syai'un. Maka nasihat kepada mereka yang ditanyakan ini tadi, agar mereka mengambil istifadah dari saudara-saudara mereka ahlu sunnah salafiyin, bukan ahlul bidah ahlul ahwa, dan mengambil faidah, ya, dengan manhaj yang agung ini yang menganjurkan kepada keselamatan terhadap diri sendiri, dan demi Allah sesungguhnya keselamatan itu la ya'diluha syai'un, tidak ada yang menyamainya sesuatu pun. Nah, keselamatan itu adalah yang tertinggi dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada setiap hamba, yaitu ketika dia diselamatkan dari kesesatan, dari hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah, maka tidak ada yang menyamainya, ya, sesuatu pun. Nah, karena itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bisawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada soal yang kedua pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.